Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi amma ba'd. Akhwani fiddin a'azzakumullah, kita melanjutkan pelajaran kita di Kitab Fathul Majid, syarah Kitab Tauhid. Di syarah ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam salat beliau mendoakan orang kafir, Allahumma la'an fulanan wa fulanan, sampai pada kita pada ucapan Rasulullah atau dalam hadis Rabbana walakal hamdu. Setelah ucapan ini baru beliau berdoa. Di ba'dhi riwayati qala Al-Bukhari, riwayat Al-Bukhari bi isqatil waw Rabbana lakal hamd, ada wawnya. Qala Ibn Daqiq al-Aid ka'anna isbataha dalun ala ma'nan zaid. Ini menunjukkan bahwa adanya waw di sini Rabbana walakal hamdu ada makna tambahan, li'annahu yakunu takdiru Rabbana istajib walakal hamdu. Jadi seakan-akan artinya, wahai Rabb kami, kabulkanlah doa kami dan untuk Engkau segala puji. Fa yastamil ala makna doa wa makna al-khabar. Dan Rabbana walakal hamd ini mengandungi makna doa sekaligus makna pengkhabaran. Qala Syekhul Islam Taimiyah rahimahullahu taala, walhamdu diddam. Alhamdu, segala puji itu lawan dari kata-kata addam, celaan. Memuji, mencela. Walhamdu yakunu ala mahasinil mahmudi ma'al mahabbati lahu. Alhamdu, pujian itu biasanya disertai dengan kebaikan yang dilakukan si yang terpuji tadi, disertai rasa cinta terhadapnya. Kita mendapatkan kebaikannya dan kita mencintainya. Kama anna dhamma yakunu ala masawihi ma'al bughdhi lahu, sama seperti celaan. Mencela ya, karena keburukan yang pernah dia lakukan disertai rasa benci terhadap. Paham barakallahu fik. Pujian biasanya di pujian kita memuji karena ada kebaikan yang dilakukan oleh yang dipuji tadi disertai rasa cinta kita terhadap. Kita mencintai Allah Subhanahu wa taala karena Allah sekian banyak kebaikannya kepada kita. Barakallahu fikum, dari kita mencintai Allah Subhanahu wa taala. Makanya alhamd. Barakallahu fik. Demikian juga kata-kata al-bughd, benci. Benci terhadap syaitan, benci terhadap iblis. Karena kejelekannya sangat banyak, barakallahu fikum, dan kita membencinya ya disertai rasa tidak senang, rasa kebencian. Barakallahu fik. Wa kadza qala Ibnu Qayyim, demikian juga yang dikatakan oleh Ibnu Qayyim, sang murid. Syekh Islam ada gurunya. Muridnya ada Imam Ibnu Qayyim. Wa farraqa bainahu wa bainal madh. Alhamdu dengan al-madh beda, kata beliau. Di annal ikhbara an mahasinil ghair imma ayyakuna ikhbaran mujarradan an hubbin wa irada. Aw yakunu maqrunan bihubbihi wa iradatihi. Fa in kana al-awwal fa huwa al-madh, wa in kana al-thani fa huwa al-hamd. Perhatikan baik-baik. Adalah ikhbara an mahasinil ghair, pengkhabaran tentang kebaikan orang lain, imma yakuna ikhbaran mujarran an hubbin wa iradah. Sekedar pengkhabaran bahwa kita mencintainya. Aw yakuna makrunan bihubbihi wa iradatihi. Barakallahu fik. Atau disertai dengan kecintaan dan keinginannya. Fa in kana al-awwal fa huwa al-mad. Kalau sekedar pengkhabaran tanpa disertai rasa cinta maka itu sekedar pujian. Barakallahu fik. Mad. Fa in kana tsani, disertai pujian dengan kebaikan serta rasa cinta maka itu alhamdu. Alhamdu ikhbarun an mahasil mahmudi ma'a hubbihi wa ijlalihi wa ta'dhibihi. Maka alhamdu ini adalah pengkhabaran tentang mahasinil mahmud, kebaikan yang dipuji ini disertai dengan rasa cinta, pengagungan, penghormatan terhadapnya. Ini hanya untuk Allah. Walihada kana khabaran yatadamanul insya. Oleh karena itu inilah pengkhabaran. Barakallahu fikum yatadamanul insya. Yatadamanul insya yang mengandung insya'id perintah. Bikhilafil madhi fa innahu mujarra khabarun mujarrad. Berbeda dengan sekedar pujian, ya sekedar pengkhabaran bahwa dia memuji. Fal qailu idza qala alhamdulillahi aw qala rabbana wa lakal hamdu tadammana kalamuhu al khabar an kulli ma yuhmadu alaihi ta'ala. Maka ketika seorang hamba mengatakan alhamdulillahi rabbil alamin, atau dia mengatakan rabbana wa lakal hamdu, kata-kata seorang hamba ini ketika dia mengatakan kata ini rabbana wa lakal hamdu, tadammana kalamuhu al khabar an kulli ma yuhmadu alaihi ta'ala. Barakallahu fiik. Maka hamba tersebut telah memuji, mengkhabarkan tentang Allah dengan semua apa yang dipuji atasnya. Ini atas Allah Subhanahu wa taala. Bismi jami'in muhitum mutadamminul likulli fardin min afradil jumlatil muhaqqaqati wal muqaddarati. Jadi semua pujian, semua sanjungan untuk Allah Subhanahu wa taala disertai rasa cinta dan pengagungan terhadapnya. Ini dikatakan ismun jami'un muhitun mutadhammin, nama yang mengumpulkan semuanya, yang mengandungi semua anggota-anggotanya, afad min afadil jumlati al-muhaqqaqati wal-muqaddara. Wadhalika istalzimu isbata kulli kamalin. Ini mengharuskan penetapan semua sifat kesempurnaan bagi Allah yang dipuji, yuhmadu alaihi, yang Allah kita puji dengannya. Walihada la tasluhu hadhil lafza ala hadhal wajhi wa la tambagi illa liman hadha syan. Wahuwal hamidu al-majid. Oleh karena itu alhamdu tidak bisa diarahkan dan tidak bisa kita ucapkan kecuali hanya untuk zat yang memiliki kebaikan ini. Barakallahu fikum. La tasluhu hadhil lafza ala hadhal wajhi wa la tambagi. Tidak pantas kecuali bagi Alhamidul Majid, yani Allahu tabaraka wa taala. Jadi kalau seorang hamba mengatakan Rabbana walakal hamdu, wahai Rabb kami, barakallahu fikum, kabulkanlah permohonan kami, permintaan kami, dan segala puji bagi Engkau. Segala puji ketika kita memuji Allah Subhanahu wa taala dengan kata-kata alhamdu, Rabbana lakal hamdu, maka semua pujian-pujian mengandung kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Yang kita puji disertai rasa pengagungan dan kecintaan, kemuliaan terhadap Allah. Barakallahu fiik. Wa bihi at-tashrihu bi anna al-imama yajma'u bain at-tasmi' wa at-tahmid. Wa huwa qaulu Syafi'i wa Ahmad. Di hadis ini juga sangat jelas bahwa seorang imam yajma'u bain at-tasmi' wa at-tahmid, mengumpulkan kata sami Allahu liman hamidah rabbana walakal hamd. Imam mengucapkan dua-duanya. Tapi kalau makmum dia hanya mengatakan rabbana walakal. Pada saat imam mengatakan sami Allahu liman hamidah, langsung kita mengatakan rabbana walakal. Paham lebih? Imam yajma'u bain at-tasmi' wa huwa qawlu Syafi'i wa Ahmad, wa khalafa fi dzalika Malik wa Abu Hanifah, wa qala yaqtasiru 'ala sami' Allah. Kenapa makmum hanya mengatakan rabbana wa lakal hamd? Karena dikatakan kalau engkau mendengarkan imam mengatakan sami' Allah, maka katakanlah oleh kalian rabbana wa lakal. Wa qawluhu wa fi riwayatin yad'u 'ala Safwan ibn Umayy. Di riwayat yang lain kunut ini dua barakallahu. Yadu ala Safwan ibn Umayyah wa Suhail bin Amr wal Harith bin Hisham. Orang-orang ini doakan kebinasaan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni Safwan ibn Umayyah, Suhail bin Amr dan al Harith bin Hisham. Wadhalika li'annahum ru'usul musyrikin yawm Uhud. Kenapa mereka didoakan oleh Rasulullah, doakan kejelekan? Karena mereka adalah tokoh-tokoh musyrikin di perang Uhud. Hum wa Abu Sufyan bin Harb. Mereka bersama dengan Abu Sufyan, Abu Sufyan panglimanya. Famastujibalahu fihim. Rasulullah SAW di dalam doa ini mendoakan kehancuran bagi mereka-mereka yang beliau sebutkan, tidak diterima doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yani permohonan Rasulullah agar supaya mereka dihancurkan, dibinasakan, tidak diterima oleh Allah. Bal anzalallahu, bahkan Allah mengingatkan Rasulnya, laisa laka minal amri syai' au yatuba alaihim au yu'adzibuhum fa innahum zalimun. Itu bukan urusanmu. Mau mereka dihancurkan atau tidak, mau mereka diberi hidayah atau tidak, itu bukan urusanmu. Laisa laka minal amri syai' au yatuba alaihim. Allah mengadab mereka atau Allah memberikan hidayah sehingga mereka bertobat, itu urusan Allah. Fataba alaihim aslamu wa hasuna islamum, ternyata mereka adalah orang-orang yang diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka pun tobat dan bagus Islam mereka. Wa fi hadza kullihi makna syahadat an la ilaha illallah alladzi lahul amru kulluhu yahdi man yasha'u bi fadlihi wa rahmati wa yudillu man yasha'u bi adlihi wa hikmati. Di ucapan ini makna syahadat an la ilaha illallah. Ini makna kisah ini barakallahu bikum. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam patah giginya, luka bibirnya, mukanya sobek, kepalanya juga demikian, barakallahu fikum. Beliau berdoa, kaifa yuflihu qaumun, kaifa yuflihu qaumun sajju nabiyahum. Bagaimana bisa beruntung satu kaum kalau mereka melukai nabi mereka. Dan riwayat yang lain Rasulullah mendoakan kehancuran bagi mereka, tapi tidak diterima doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ingatkan bahwa itu bukan urusan. Urusan kau menyampaikan risalah, mau dia ikut atau tidak, itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Engkau disakiti, engkau dikata-katai, engkau dijelek-jelekkan, engkau dihina, itu engkau harus bersabar dengannya. Barakallahu fiik. Adapun bagaimana dia diazab atau tidak, itu urusan Allah tabaraka wa taala. Barakallahu fiik. Ternyata mereka-mereka yang didoakan ini masuk Islam. Wa fi hadza kullihi, dan di dalam kisah ini ada makna syahadatu an la ilaha illallah. Bersaksi bahwa tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala, alladzi lahul amru kullu. Semua urusan di tangan Allah. Yahdi man yasha'u bi fadlihi wa rahmatihi. Allah memberi hidayah kepada siapa yang Allah kehendaki dengan kehendaknya, keutamaan dan rahmatnya. Dan Allah sesatkan siapa yang Allah kehendaki dengan keadilan dan hikmah. Fahuwal mustahiqu an yu'bada wahdahu. Maka dialah Allah Subhanahu wa taala yang berhak untuk diibadahi semata-mata. Wa fi hadza min al-hujaji wal barahin ma yubayyinu butlana ma ya'taqiduhu 'ibadul qubur. Di dalam hadis ini, riwayat-riwayat ini, ada hujah, keterangan yang jelas. Mayubayyinu butlana ma ya'taqidu abaduk. Menerangkan tentang batilnya apa yang diyakini oleh para penyembah kuburan. Il awliya'i wa salihin, yang mereka menyembah wali, menyembah orang saleh. Bal fit tawagid, bahkan mereka menyembah tagut. Barakallahu'alaikum. Maksudnya tagut di sini adalah orang-orang yang mereka memang mengajak orang lain untuk menyembahnya, seperti Fir'aun dan yang semisal dengannya. Barakallahu. Memang dia mengajak orang lain untuk menyembah, tapi yang dimaksud di sini adalah para wali yang tidak mungkin mengajak orang untuk menyembah dirinya. Para wali, wali Allah Subhanahu wa taala, para nabi, para rasul, malaikat, yang tidak mungkin mereka-mereka ini mengajak orang lain untuk menyembah dirinya. Maka dikatakan di sini adalah salihin wal anbiya wal tawagid, bahkan tagut. Orang-orang yang sudah mati, barakallahu fikum, nabi, rasul, orang saleh, tagut bahkan min annahum la annahum yanfa'una min du'aihim wa yamna'una min man ladza bihi bi hamahum bi himahum. Barakallahu fiik. Keyakinan orang-orang yang menyembah kubur, menyembah orang-orang saleh, bahwa orang-orang saleh ini walaupun sudah mati masih barakallahu fiikum memberikan manfaat kepada orang-orang yang berdoa kepadanya, melindungi orang-orang yang tak perlindungan kepadanya. Subhana man hala bainahum wa baina fahmil kitab. Maka maha suci Allah Subhanahu wa taala yang barakallahu fikum manhala bainahum wa baina fahmil kitab, yang Allah SWT menghalangi mereka dari memahami Alkitab. Ya ahlul kubur, ya ahlul kubur, ibadul kubur, para penyembah kuburan, begitu jelasnya bahwa ini pelajaran kita dari awal-awal barangkali sudah menetapkan bahwa selain Allah itu tidak bisa apa-apa, tidak punya apa-apa, tidak mendengarkan orang-orang yang berdoa kepadanya. Seandainya pun mereka berdoa kepada wali-wali ini dan wali ini mendengar, wali ini tidak bisa memberikan apa-apa dan tidak bisa memberi bantuan apa-apa. Kan jelas dalam Al-Quran, siapapun dan apapun tidak bisa apa-apa dan tidak punya apa-apa. Kan jelas. Tidak ada yang dikecualikan. Malaikat dia, wali dia, nabi, rasul, apapun dia, tidak akan pernah bisa memberikan apa yang diminta oleh orang-orang yang menyembah. Sangat jelas dalam Al-Quran, sangat jelas pula dalam hadis-hadis Rasulullah SAW. Ya, demikianlah orang-orang. Ada saja alasan-alasan. Oh, itu orang-orang biasa. Kenapa ada orang mana? Banyak sekali alasan. Mereka orang soleh, mereka orang dekat, mereka memiliki karamah, mereka memiliki kemampuan. Hasil, mereka menyembah. Wa subhana man hala bainahum wa baina fahmil kitab. Wa dhalika adluhu subhanahu. Dan itu adalah keadilan Allah. Wa huwa alladhi yahulu bainal mar'i wa qalbihi. Ialah Allah Subhanahu wa taala yang akan memisahkan seorang dengan hatinya, wabihil aulu wal quwa. Dan hanya dengan Allah Subhanahu wa taala kita bisa berusaha dan bisa kita melakukan usaha. Qala al-musannif rahimahullahu taala wa bihi an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam unzila alaihi wa anzira ashiratakal aqrabin qala ya ma'syar quraish au kalimatan nahwaha اشتروا أنفسكم لا أغني عنكم من الله شيئا يا عباس بن عبد المطلب لا أغني عنك من الله شيئا يا فاطمة عمة يا صفية يا صفية عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أغني عنك من الله شيئا يا فاطمة بنت محمد سليني من مالي ما شئت لا أغني عنك من الله شيئا dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala. Begitu Allah SWT menurunkan perintah untuk berdakwah secara terang-terangan. Wa andhir ashiratakal aqrabin, berikanlah peringatan terhadap kerabat dekat wahai Muhammad. Qala ya ma'syara Quraisy. Rasulullah SAW mengumpulkan orang-orang. Kemudian beliau mengangkat suara, "Ya ma'syara Quraisy, wahai orang-orang Quraisy." Atau yang serupa dengan ini, "Ishtaru anfusakum. Selamatkanlah diri-diri kalian dari api neraka. La ugni ankum minallahi syai'. Aku tidak bisa memberikan bantuan sedikit pun untuk kalian." Masya Allah. Ya Abbas bin Abdul Muttalib. Dan disebut satu-satu. Secara umum disebut satu-satu. Wahai Abbas bin Abdul Muttalib. Wahai Abbas putra Abdul Muttalib. Ini paman Rasulullah. La ugni anki minallahi syai'. Aku tidak bisa memberikan pembelaan, pertolongan untuk engkau sedikit pun di hari kiamat. Ya Safiyyah ammat Rasulillah. Wahai Safiyyah, bibi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. La ughni anki minallahi syai'. Aku tidak bisa memberikan pembelaan, bantuan nanti di hari kiamat sedikit pun. Baik, maka lepaskan, bebaskan dirimu dari api neraka. Kau sendiri. Ya Fatimah binti Muhammad, demikian juga putriku. Wahai Fatimah binti Muhammad, salini min mali ma syi'. Sekarang silakan kau minta apapun dari hartaku yang aku miliki. Bisa Rasulullah berikan. Tapi di hari akhirat, nafsi-nafsi. La ughni anki minallahi syai'. Aku sama sekali tidak bisa memberikan pertolongan kepada engkau. Ini terang dan jelas. Rasul saja tidak bisa memberikan pertolongan, apalagi yang lain. Syara qawluhu wa bihi ayat sahih Bukhari. Qawluhu an Abi Hurairah ikhtulifa fi ismihi. Para ulama kita berselisih pendapat tentang nama Abu Hurairah. Terkenalnya ya Abu Hurairah. Tiba-tiba bismi wa sahaha An-Nawawi annasmahu Abdurrahman bin Sakh. Al-Imam Nawawi menegaskan bahwa nama Abu Hurairah adalah Abdurrahman bin Sakhr. Cuma lebih terkenal dengan kunyahnya Abu Hurairah. Barakallahu fiikum. Kama rawahul Hakim fil Mustadrak, bagaimana riwayat Imamul Hakim dalam Mustadrak dari Abi Hurairah. Wala kana ismi fil jahiliyati Abdu Syams Ibnu Sakhr. Kata Abu Hurairah, dulunya namaku di masa jahiliyah adalah Abdu Syams, dari budak matahari atau hamba matahari. Barakallahu fiikum. Ibnu Sakhr. Fasummitu bil Islami Abdurrahman, maka aku pun diberi nama setelah masuk Islam dengan nama Abdurrahman. Nah, ini bagusnya merubah nama kalau memang nama itu memiliki arti yang buruk, arti yang jelek. Kalau memang memiliki arti yang jelek, maka asalnya diganti. Seperti Abdu Syams di sini, barakallahu fiik. Wa rawa Ad-Dulabi bi isnadihi an Abi Hurairah anna Nabi sallallahu alaihi wasallam samahu Abdullah. Diriwayatkan dari jalan yang lain bahwa Rasulullah justru memberi nama dengan nama yang lain, ini Abdullah. Wa huwa dausiyun min fudala'i sahabati wa hufadhihi. Ad-Dausi dari negeri Yaman. Agak. Dari negeri Daus. Baik. Qul huwa anzalallahu wa huwa dawsi dari daus min fudala'i sahabati wa hufadhihim, dari kalangan tokoh sahabat dan terkemukanya. Hafidha 'ani Nabi sallallahu alaihi wasallam aktsara mimma hafidahu ghairu. Beliau yakni Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu adalah sahabat yang paling banyak, barakallahu fikum, menghafal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mata sanata sab'in au thaman au tis'in wa khamsin, meninggal dunia di tahun 58 atau 57 hijriah, wa huwa ibnu thaman wa sab'ina sana. Jadi beliau memiliki umur, barakallahu fikum, 78 tahun. Qauluhu qama Rasulullah bi sahih min riwayat Ibn Abbas sa'ida Rasulullah ala Safa. Di riwayat yang sangat jelas bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naik ke bukit Safa. Qauluhina anzalallahu alaihi wa andira asyratul aqrabin asyratul rajul huwa banu abihi al al-adnaun au qabilatuhu. Yani asyiratul rajul, keluarga seseorang adalah anak bapaknya yang paling dekat atau kabilahnya. Li'annahum ahlun nasi bibarrika bibirrika wa ihsanika dini wa dunyawi. Kenapa orang terdekat ini? Karena mereka adalah manusia-manusia yang paling berhak untuk mendapatkan kebaikanmu, kebaikan duniawiya dan kebaikan ukhrawiyah. Kama qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijara. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, qu anfusakum, bebaskanlah, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Wa quduhan nas wal hijara, yang bahan bakar api neraka itu dari manusia dan bebatuan. Wa qad amarahu Allahu ta'ala aidan bin nadharatil 'ammah, dan Allah memerintahkan nabinya untuk memperingatkan secara umum sebagaimana dalam firman-Nya litundira qauman ma undira abauhum, untuk kau memberikan peringatan kepada orang-orang yang tidak perlu ya atau belum pernah diberi peringatan oleh bapak moyang mereka sebelumnya. Qaum ghafilun, dalam keadaan mereka lalai. Wa andirnasa yawma yatihimul adab, peringatkanlah kepada manusia tentang hari datangnya kepada mereka adab. Qulhu ya ma'syar quraisy al ma'syar al jamaah, ya ma'asyaral muslimin, ya ma'asyaral sahab, ya ma'asyara itu adalah jamaah, kelompok. Qauluhu au kalimatan nahwaha wa binisfi kalimah afan ala ma qablah. Yang serupa dengan tadi. Qauluhu ishtaru anfusakum ay bi tauhidillah, selamatkan diri kalian dari api neraka dengan cara mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. ikhlasil ibadati lahu wahdahu la syarikalah, mengikhlaskan ibadah hanya untuk Allah semata, tidak ada sekutu baginya. Wa ta'atuhu, mentaatinya fi ma amara bihi wa intihai ma anha an, dan menjauhkan diri, berhenti dari apa yang dilarang. Fa inna dzalika huwa allazi yunji min adzabillah, dengan ketauhidan, dengan menjalankan ketaatan, meninggalkan kemaksiatan, inilah yang akan menyelamatkan dari azab api neraka. La i'timad, lal i'timadu 'alal ansabi wal as, bukan bersandar kepada bapak moyang, oh tapi tetek ku orang ulama, kiai, tapi tetek sandar tu nabi dan seterusnya. Aina dalika ghairu nafi', penyandaran diri ke orang tua nenek moyang tidak ada manfaat. Yang penting itu adalah anda. Barakallahu. Baik. Anda bukan nenek moyang anda. Kalau nenek moyang anda orang baik, anda tidak baik, ayah anda yang tetap diadab oleh Allah. Kalau nenek moyang tidak baik, anda baik, anda yang selamat. Barakallahu. Inna dzalika ghairu nafi' 'inda rabbil arbab. Penyandaran semata kepada bapak moyang itu tidaklah memberi manfaat. Baik, kita cukup sampai sini. Subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.